Inginnya hati ini memiliki dirimu, tapi Tuhan menentukan lain. Harapan dunia cuma sebatas angan. Bunga yang dulu ku tanam, ku pagar intan permata. Cinta. tanam. Ku pagar intan permata.